Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala sehingga kita bisa kembali melakukan kegiatan ta'lim di tempat ini. Sampai pada pembahasan tentang qadul hajat, permasalahan berkaitan dengan buang hajat. Setelah kita masuk pada permasalahan yang keempat dalam bab ini, yaitu tentang ma yuhram fi'luhu ala man arada qada al-hajah. Berikut ini beberapa hal yang diharamkan bagi orang-orang yang ingin buang hajat, besar maupun kecil, BAK atau BA. Ada ketentuan-ketentuan dalam syariat yang kemarin telah kita baca, hal-hal yang disunnahkan, yang disyariatkan ketika seorang hendak buang hajat. Untuk kali ini, kaum muslimin, berkaitan tentang aturan syariat, hal-hal yang dilarang bagi orang yang hendak qadaul hajat. Maka mari kita perhatikan ini, karena kita sangat mementingkan seperti ini, karena ini berkaitan dengan hukum syariat kita. Ini berkaitan dengan Allah meridhai kita, Allah murka kepada kita. Sehingga jangan kita sepelekan walaupun pembahasan tentang qadul hajat, buang hajat. Qala syekh, yuhramu al-bawlu fil ma'ir raqidi. Dilarang kencing di air yang tergenang. Yani alladhi la yajri, yang tidak mengalir. Di hadits Jabir, dikarenakan hadis Jabir, dasar larangan ini adanya hadis dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, Nabi sallallahu wasallam beliau annahu naha 'anil bauli fil ma'ir raqid. Jabir mengatakan Nabi sallallahu wasallam melarang untuk seorang kencing di air yang tergenang. Hadis ini riwayat Muslim dalam sahihnya, demikian pula Imam Bukhari dalam sahihnya. Air yang tergenang itu apa maknanya? Warraqidu, yang namanya arraqidu, adalah wasakin. As-sakinu alladhi la yajri. Air yang tenang yang tidak mengalir. Larangan ini dari kaum muslimin, mari kita perhatikan, karena sesuatu itu dilarang karena akan berbahaya bagi kesehatan manusia. Minimalnya faedah dari hal yang Allah haramkan itu kebaikan bagi manusia. Makanan ini dilarang, minuman ini dilarang, perbuatan ini dilarang, semua yang dilarang, tidaklah itu dilarang kecuali karena bermadharat bagi kehidupan manusia. Sehingga kalau kita menjauhi hal-hal yang haram-haram tadi, termasuk pada hal ini adalah menjauhi kencing di air yang tergenang, yang tidak mengalir, maka itu dalam rangka kebaikan kita juga. Kebaikan bagi kita, karena di situ akan menyebabkan gangguan terhadap kesehatan kita dan yang lainnya. Sehingga kalau ada comberan yang di rumah kita menggenang airnya, akan menimbulkan bau yang tidak sedap, aroma yang tidak sedap, menimbulkan sekian banyak mudharat buat kesehatan kita, dan itu dialirkan, dibuang. Ini diantara faedah hadis ini. Yang berikutnya, wala yamassaka dzakarahu atau wala yamsika dzakarahu biyaminihi wa huwa yabul. Dan hendaknya seorang yang BAK, buang air kecil, kencing, janganlah menyentuh kemaluannya dengan tangan kanannya dalam keadaan wa huwa yabul, dalam keadaan dia apa? Kencing. Wala yastanji biha, dan janganlah dia bercebok dengan tangan kanannya. Apa hikmahnya? Kalau kita tidak tahu hikmahnya, cukup bagi kita ini aturan syariat. Bagi seorang muslim, sami'na wa ta'na. Mendengar dan mentaati. Aturannya, kalau kencing, jangan menyentuh kemaluannya dengan tangan kanan atau cebok dengan tangan kanan. Berarti menggunakan tangan apa? Tangan kiri. Itu aturannya sudah. Nabi SAW beliau bersabda dalam hadis yang sahih. Beliau mengatakan, "Idza bala ahadukum fala ya'khudanna dzakarahu bi yaminihi wala yastanji bi yaminihi." Apabila seorang di antara kalian buang air kecil, maka janganlah dia memegangi kemaluannya dengan tangan kanannya. Wala yastanji bi yaminihi, dan jangan pula dia beristinja atau cebok dengan tangan kanannya. Hadis ini pun sahih riwayat Imam Bukhari wa Muslim dalam sahih keduanya. Aturan-aturan seperti ini kaum muslimin hendaknya diperhatikan. Karena kita mentaati Allah Subhanahu wa taala dan kita ini adalah orang-orang yang mencintai Nabi, maka buktikan cinta kita kepada Nabi dengan mengikuti petunjuknya. Yang berikutnya, wa yuhramu alaihi al-baulu awil ghaitu fi at-tariqi aw fi dhilli aw fi al-hada'ik al-'amadi aw tahta shajaratin muthmiratin aw mawardi al-miyah wa yuhramu, dan diharamkan untuk seorang buang air kecil, baul, kencing, awil ghaid, atau buang hajat besar di beberapa tempat berikut ini. Fitarik, di jalan umpamanya. Apa ada orang kencing di jalan? Mungkin kalau di jalan raya mungkin tidak. Itu sudah majnun itu. Gila orangnya berarti. Ini kadang-kadang di gang-gang, di jalan setapak, di mana orang lalu lintas, ada keperluan yang melintas jalan, biasanya di situlah ada orang kencing di situ, menimbulkan bau, atau na'udzubillah min dalik, buang hajat besar sehingga kotorannya tercecer, terinjak-injak, itu dilarang. Fitarik. Agama kita sempurna kaum muslimin. Sampai pun yang seperti ini diatur. Agama kita sempurna dan ini tidak ada dalam agama yang lainnya pengaturan sedetail seperti ini. Adalah agama kita saja yang mengatur kebaikan-kebaikan seperti ini. Afidhilli, atau di tempat yang teduh. Di mana kadang-kala manusia berteduh di tempat itu. Di halte memang tempat untuk berkumpul orang naik bis, kencing di situ. Ya, mungkin kencingnya ketika tidak ada orang di malam-malam. Ya, gengs itu dilarang dalam agama kita. Apalagi kalau buang hajat besar. Aw fil hadaikil 'amah, atau di hadaikil 'amah. Hadaikil 'amah artinya kebun. Kebun yang untuk umum kepentingannya. Taman, taman kota, kebun di pinggir jalan yang orang kadang datang ke situ untuk bertamasya atau bersantai di kebun itu. Ternyata ada seorang di antara manusia yang kecil di situ. Itu enggak boleh. Itu merusak dan mengganggu, menimbulkan penyakit. Au tahta syajaratin mismiratin. Atau juga tidak boleh di bawah pohon yang sedang berbuah. Apakah maksudnya nanti bok al itu pohon mangga, mangga rasa kencing gitu apa? Mungkin tidak. Ya. Tetapi ketika seorang di situ memetik, kemudian ada aroma kencing atau kotoran, itu hal yang mengganggu. Al-adha yu'dhin nas, menyakiti manusia. Ya. Dan akan menjadikan satu hal yang buruk ketika dia mengambil buah, aromanya di sekitarnya ada aroma yang tidak enak. Adapun kalau pohon itu menyerap kencing kemudian malah jadi subur, ya, apakah akan menjadi baunya kencing? Ya tidak. Itu sudah masya Allah. Allah sudah luar biasa membuat pohon dan buahnya masing-masing dengan rasanya, dengan baunya, ya, tidak berubah, masya Allah. Nah, tidak ada pohon pisang panennya keluarnya durian itu enggak ada, Pak. Nah, kecuali ditempel mungkin, Pak. Hakata Allah maha maha sempurna dalam hal tersebut. Yang berikutnya, au mawardil miyah, atau di tempat mengalirnya air. Air di mana air tersebut digunakan oleh masyarakat mandi untuk hal-hal yang penting, ini juga dihindari. Untuk dihindari. Hal ini sesuai dengan hadis Mu'adz bin Jabal. Qala Rasulullah alaihi salatu wasalam dalam hadis yang diriwayatkan Imam Daud, Ibnu Majah dengan sanad yang hasan. Bisa dilihat dalam kitab Syekh Al-Albani, kitab Irwa'ul Ghalil. Mu'adz bin Jabal mengatakan, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaqul mala'ina. Takutlah kalian dari hal-hal berikut ini yang mendatangkan laknat. Mendatangkan kutukan. Takutlah kalian dari hal-hal yang disebutkan beliau. Al-mala'in, jamak dari mal'un. Mala'in, orang-orang yang dikutuk oleh manusia. Apa yang dimaksudkan di sini? Ada tiga kata beliau. Al-mala'in salata. Ada tiga hal yang menyebabkan seseorang itu dikutuk, dilaknat oleh manusia yang lain. Al-barazu fil mawarid. Al-baraz, buang hajat, besar atau kecil, di tempat-tempat mata sumber mata air yang mengalir. Yang manusia sering membuat mengambil air di situ untuk apa? Kepentingan makan atau minum atau yang lain. Mata air yang di situ memang orang membutuhkannya. Kok ada orang yang kencing di situ, orang akan mengutuknya, akan murka kepada dia, ya, akan mencelanya, melaknatinya karena perbuatan yang jorok tersebut. Waqari'atu tariq, atau buang hajat di jalan. Jalan setapak untuk kaki, untuk pejalan kaki, ada orang yang BAB di situ. Kira-kira apa yang terjadi? Orang akan marah dan akan mengutuknya dan akan mencelanya. Ini siapa? Didoakan keburukan untuk dia. Hakala qaum muslimin, ini mala'in namanya. Yang berikutnya wadhil, atau buang hajat di bawah tempat di mana manusia berteduh. Ada satu tempat-tempat khusus untuk orang berkumpul di situ, di pinggir jalan, halte atau tunggang, mungkin orang ojek di situ berkumpul, ya. Ternyata seorang bersengaja-sengaja buang hajat di situ. Maka dia dikutuk. Didoakan keburukan untuknya. Na'udzubillahi min dzalik. Yang berikutnya juga dengan dasar dalil hadis Abu Hurairah radhiyallahu an. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim dalam sahihnya. Abu Hurairah mengatakan an-nabiy alaihi salatu wasalam qala. Bahwasanya Nabi alaihi salatu wasalam beliau bersabda, "Ittaqul al-la'inaini." Takutlah kalian dari dua sebab yang menyebabkan dikutuknya oleh manusia. Ada dua sebab. Kalau tadi tiga yang disebutkan dalam hadis ini dua. Qalu wa man la'anani ya Rasulullah? Maka mereka para sahabat pun bertanya, apa yang kau maksudkan dengan dua hal yang menyebabkan terkutuknya manusia? Apa itu? Qala, maka Rasul menjawab, alladhi takhalla fi tariqin nas, ini orang yang buang hajat di jalan manusia, aw fi dhillihim, atau di buang hajat di tempat berteduhnya mereka, mengumpulnya mereka. Di situ biasa diadakan pasar kecil-kecilan, orang tahu itu pasar kaget umumnya. Nah, karena memang orangnya kaget, tiba-tiba ada pasar gitu. Ada orang buang hajat di situ, terkutuk. Itu orang tempat berkumpulnya manusia untuk mendagangkan dagangannya, ternyata seorang buang haji di situ. Baik BAK maupun BAB, dua-duanya menyebabkan terkutuknya. Kama yuhramu alaihi qira'atul Quran. Sebagaimana pula diharamkan membaca Al-Quran ketika buang hajat. Apakah ada orang seperti itu? Mungkin. Sebelum ada, diperingatkan itu. Ya. Yaqra Al-Quran. Uyuhram alaih istijmar birrawt wil'adham. Awit'am al-muhtaram. Demikian juga dilarang seorang beristijmar. Yani apa istijmar? Istijmar adalah istinja dengan menggunakan tiga batu. Kalau istinja sendiri adalah cebok dengan menggunakan apa? Air. Istijmar dengan menggunakan tiga batu. Apa yang bisa menduduki batu tersebut? Yani nasif. Yani dia keras dan bisa membersihkan. Nadif. Apakah itu tisu ataupun yang lainnya. Sebutkan di sini. Dilarang beristijmar dengan menggunakan raut. Raut kotoran unta. Awil abam atau menggunakan tulang. Awbit tu'amil muhtaram. Atau dengan menggunakan makanan yang dimuliakan. Itu makanan manusia. Jangan digunakan untuk apa? Istinja atau istijmar. Jangan digunakan itu makanan. Hukumnya haram. Ya. Li hadits Jabir, hal ini sesuai dengan hadits Jabir Ibn Abdullah radhiyallahu an, nahan nabiyyu ayatamassaha bi'adamin aw bitamrin. Jabir bin Abdullah meriwayatkan, Nabi melarang untuk umatnya beristijmar, membersihkan diri ketika dia buang hajat besar ataupun kecil dengan menggunakan al-'adam, yakni tulang, atau dengan menggunakan kurma. Kurma kadang keras. Ya, bisa untuk digunakan sebagai, karena dari sisi kerasnya seperti batu, tetapi itu makan. Tidak boleh. Bisa dipahami hadirin? Ini pembahasan disampaikan oleh beliau. Wa yuramu qadul hajat baina quburil muslimin. Dilarang buang hajat di antara kuburan-kuburan kaum muslimin. Kencing di antaranya umpamanya, atau sampai mengencingi kuburan itu. Nah, ini perbuatan yang dilarang dalam agama kita. Terkutuk orangnya, mal'un. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyatakan, la ubali awasatul kubur qadaitu hajati awasatul suq. Nabi suatu hari mengungkapkan sebuah kata-kata kemarahan, dan ini adalah pelajaran bagi kita. Aku tidak peduli, kata beliau. Ini ungkapan. Aku tidak peduli, la ubali, aku tidak peduli. Aku buang hajat di tengah kuburan atau di tengah pasar. Artinya yang dimaukan dengannya adalah keharaman hal itu. Mana mungkin Nabi buang hajat di tengah pasar, kerumunan manusia seperti itu. Maka kalau itu dilarang, otomatis ini pun dilarang. Buang hajat di kuburan. Bukan karena takut hantu, Pak. Nah, nguyuh kuburan, mau nongol. Nah, dipocong, ya bukan. Kita berbicara syariat. Hukumnya haram. Nah, hukumnya dilarang dalam agama kita ini. Beberapa kumpulan sedikit yang disampaikan beliau. Hal-hal yang perlu diperhatikan. Yang haram tatkala seorang buang hajat. Yang berikutnya adalah berkaitan tentang ma yukrahu fi'luhu lil mutakhalli. Berikut ini ada beberapa hal yang dimakruhkan. Sesuatu dimakruhkan. Makruh itu hukumnya adalah apa? Dibenci artinya. Maka kita tinggalkan. Jangan kemudian yang makruh lah, tidak apa-apa, cuma makruh toko. Tidak seperti itu. Orang yang mukmin, orang yang cinta kepada Allah, maka dia sangat takut kalau seandainya Allah benci kepadanya. Hal yang haram ditinggalkan, yang makruh juga ditinggalkan. Hakadha kaum muslimin. Yang mubah, hukumnya mubah, boleh. Tetapi kalau seandainya dipilihkan antara ada amalan wajib dengan yang mubah, otomatis yang wajib ya kaum muslimin. Ada yang sunnah dengan yang mubah, otomatis yang sunnah kita lakukan. Mubah itu adalah perkara yang kalau kita melakukan dosa apa tidak, itu pertanyaannya. Bukan kita mendahulukan yang mubah-mubah yang sia-sia, yang tidak bernilai ibadah. Tidak seperti itu ya kaum muslimin. Apa hukum bersepedaan? Hukumnya mubah wa kaum muslimin. Yani boleh. Jawaz bahasa Arab yang lainnya. Bukan mubah, mubadir bukan. Yani mubah boleh. Tapi ketika dihadapkan dengan dua pilihan, taklim atau bersepedaan. Hah? Pititan bae, Pak. Ya tentunya taklim. Hagadah kaum muslimin mencari yang lebih manfaat dalam hidup ini daripada yang sia-sia. Nabi kita menyatakan dalam hadis yang sahih, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Termasuk kebaikan Islam seseorang. Orang ini masya Allah Islamnya, agamanya kuat. Ditunjukkan dengan apa? Ditunjukkan dengan dia meninggalkan sesuatu yang tidak penting. Itu muslim yang bagus. Iman itu kan bertingkat-tingkat. Tidak sama. Kadar kekuatannya dan ketinggiannya beda-beda. Di antara yang menunjukkan iman seorang kuat, Islam seorang kuat adalah dia meninggalkan hal apa saja yang tidak bermanfaat. Mencari hal yang bermanfaat untuk dunianya dan untuk akhiratnya. Hagalah kaum muslimin. Begitulah sosok seorang muslim. Dolanan darah, mubabah, haramat. Melihara burung, dikasih makan, dipelihara, nakumana. Kemudian kalau kepengen makan, disembelih. Ternak, boleh saja. Nah, sebagaimana ternak kambing, ternak ayam, boleh. Lah, nek goto tuan kepripun, itu haram. Hah? Makanya kaum muslimin, beberapa orang menghabiskan waktu lape ko ambengan tekan rep mahrib make Bali. Ngapa jane? Menghabiskan waktu. Itu madarat pertama. Madarat yang kedua engkau mencintai hewan itu. Kok klepekan lara ora Pak kira-kira? Engane bisa ngomong lara, Pak. Lara. Pegel, serepet. Ya. Aduh. Hewan itu ekonomi sini, dan yang lainnya. Maka hindari hal yang tidak berguna. Manfaatkan waktu. Waktu itu adalah ditanyakan nanti di kiamat. Untuk apa waktu itu? Malu kita nanti. Kalau di akhirat, menjawab untuk apa waktumu? Gua klepekan darah ya. Tengok ini. Mendina gue tok. Ya. Na'udzubillah min dzalik. Hadirin yang kemuliaan, kita masuk pada beberapa hal yang dimakruhkan, tentunya kita menjauhinya. Yukrahu hala qadain hajah istiqbala mahabbirrih bila hailin. Dimakruhkan ketika buang hajat menghadap ke arah bertiupnya angin. Bila hailin. Ini ketika dia buang hajat tanpa adanya yang menghalanginya atau menutupinya. Li'alla yartadal baul ilaih. Perhatikan. Apa tujuannya? Tujuannya mungkin kita berpikir apa? Baunya kemana-mana. Malah justru Syekh mengatakan yang dipikirkan adalah kesucian dia. Kencing mamanya. Pas dia di padang pasir tanpa adanya apa penghalang dan sebagainya. Seperti yang kita sebutkan dalam pertemuan sebelum ini. Dia kencing di mana angin ke arah dia. Dia khawatirkan kencingnya akan terpercik ke tubuhnya. Mengenai celananya atau bagian anggota tubuhnya, kakinya, pahanya. Kalau mengenai paha, apa berbeda dengan mengenai celana itu? Hukumnya najis. Sama-sama najis. Untuk sholat tentunya tidak sah sampai engkau bersihkan itu. Yang lebih mengkhawatirkan lagi bagi kaum muslimin, Rasulullah SAW menyebutkan aktsaru adabil qabri fil baul, atau kama qala Rasulullah SAW, paling banyak dominasinya azab di alam kubur itu dikarenakan permasalahan air kencing. Permasalahan air kencing. Innahu kana la yastatiru min baulihi. Nabi mengatakan, tatkala beliau mendapati marra'an Nabiyyu alaihi salatu wasalam bi ashabihi qabrain. Beliau Nabi alaihi salatu wasalam bersama para sahabat melintas. Didapati ada dua kuburan. Rasul alaihi salatu wasalam menyebutkan, innahuma la yu'adzaban wama yu'adzabani fi kabirin. Dua orang ini sedang disiksa. Disiksanya dua orang ini bukan dalam perkara yang besar. Perkara besar, tetapi ini sebenarnya bisa dengan mudah seorang untuk terselamatkan. Tetapi dia telajur. Ama hadza fi naukan yamshi bi namimah. Adapun kuburan yang ini, dulu semasa hidupnya dia adalah tukang adu domba. Ya, ini menukilkan ucapan si A dibenturkan kepada si B, nukilkan ucapan si B kepada si A, yang pada ujungnya terjadilah perkelahian, cacat mulut, kebencian karena si A ini, karena pelaku ini namanya namimah, orangnya disebut namam. Nah, adapun yang kedua, fa innahu kana la yastatiru min baulihi. Adapun yang kedua ini, dia masih dikubur di dalam kuburnya, disiksa di dalam kuburnya, karena dia tidak menutupi diri dari air kencingnya. Sebutkan dalam sebuah riwayat, la yastanju, la yastanji min baulihi, dia tidak cebok dari air kencingnya. Apakah ada orang yang kencing tidak cebok? Banyak, Pak. Banyak. Orang yang tidak memiliki ilmu melakukan hal ini. Syekh bin Utsaimin mengatakan, hasyarah hadis ini, dua orang ini agamanya apa? Kafir atau musyrik atau muslim? Muslim. Karena kalau dia musyrik atau dia kafir, Nabi tidak akan mengatakan dia disiksa di alam kubur karena mimah atau karena air kencing. Dia disiksa karena kafir. Ada dosa yang lebih besar kalau seandainya dia non-muslim. Ternyata Nabi memberitahukan dia disiksa karena pria yang sedang kita bahas, karena permasalahan air kencingnya. Dia tidak cebok atau dia tidak menutup diri dari air kencingnya. Atau membuka aurat sedikit lama, menyebutkan tiga hal ini. Dia tidak cebok. Dia tidak menutup diri dari air kencing itu. Yang terpercik dan dibiarkan. Tidak berusaha untuk membersihkannya. Terpercik itu mungkin, kaum muslimin. Mungkin tidak? Mungkin. Tetapi bagi kita yang mengerti ilmu, langsung segera dibersihkan. Karena itu kalau BAK, jangan digegabah. Celananya masih terjulur ke bawah. Diangkatlah ke atas. Khawatir kita kalau nanti ketika kencing tanpa kita menyadari mengenai tembok dan mengenai kakimu, berarti bisa mengenai celanamu. Angkat celanamu. Jaga itu, karena ini berita dari Nabi. Mayoritas ada kubur karena permasalahan yang berkaitan dengan air kencingnya. Hati-hati ini. Jangan gegabah. Hakadha kaum muslimin. Hendaknya kita memperhatikan. Kemudian yang ketiga disebut dalam perlama karena dikarenakan dia tidak menutup aurat ketika kencing. Dia kencing sembarangan, orang melihatnya aib. Tetapi beberapa orang tidak peduli tentang itu. Dia mau kencing, ya sudah, sor, begitu aja. Tanpa berpikir cebok, tanpa berpikir najis. Karena memang dia tidak sholat. Tetapi mengaku sebagai muslim. Bisa dipahami hal ini kaum muslimin? Ya. Yang berikutnya. Wayukrahul kalam. Ketika seorang buang hajat, dimakruhkan untuk dia berbicara. Faqad marra an-nabiyyu faqad marra rajulun nabiyya. Pernah terjadi adanya seorang laki-laki mengucapkan salam wan nabiyya bul, dalam keadaan nabi sedang kencing, dia mengucapkan salam laki-laki tersebut. Falam yarudda alaih, nabi tidak membalas salam orang tersebut. Menjawab salam atau membalas salam hukumnya wajib. Idza huyyitum bitahiyyatin fahayyu bi ahsani minha aw rudduha. Kalau engkau diucapkan salam padamu, maka hendaknya engkau membalas salam tersebut dengan yang lebih baik atau minimal yang sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Haqqul muslim al-muslim sittun idza laqitahu taslim alaihi, dan seterusnya dan seterusnya. Tetapi ketika sedang buang hajat, praktiknya nabi tidak membalas salamnya, dikarenakan memang aturan syariat ketika buang hajat diam, dimakruhkan untuk apa? Berbicara. Lagi buang hajat, HP-nya bunyi. Ring. Gimana nih? Ini bos ini. Ah, buang hajat atau bos. Nah, tentunya diberitahukan, minta maaf tadi pas lagi qadul hajah. Dia etis saya menerima telepon dari bos. Oh ya, enggak apa-apa. Nah, daripada kamu lagi di mana? Lagi di kamar mandi WC. Wah, kamu kurang ajar. Bisa terjadi malah marah-marah. Sampaikan ilmu. Dimakruhkan. Dalam agama kami dimakruhkan. Kalau lagi buang hajat berbicara. Beritahukan agama kita agama yang sempurna. Masya Allah. Yang berikutnya. وَيُقْرَوْا أَيَّبُوا لَا فِي شَكِّنْ وَنَحْوِهِ. Dimakruhkan kencing di sela-sela tanah yang apa, ada lubang atau tanah-tanah yang apa, ya retak, syakun itu sesuatu lubang atau tanah-tanah yang retak. Li hadithi Qadada an Abdullah ibn Jarjas ibn Sarjas an Nabi sallallahu alaihi wasallam naha ayyabula fil hujr. Rasulullah melarang seorang kencing di lubang, diarahkan ke lubang. Bukan lubang apa kloset, bukan lubang yang memang untuk buang hajat. Ini ada lubang tertentu, ya, yang itu mungkin di pekarangan atau mungkin di sawah atau mungkin di tempat-tempat yang memang bukan untuk diusah untuk di dalam rangka untuk itu. Beda kalau kloset memang itu untuk itu ekonomisin. Ya. Sebutkan di sini ilal qatada fama balul hijr. Kenapa fama bal juhr? Kenapa tidak boleh seorang kencing di lubang-lubang itu? Qala yuqal inna sakinu masakinul jin. Karena dikatakan itu adalah tempat tinggal bangsa jin. Lubang-lubang itu adalah tempat tinggalnya bangsa jin. Riwayat ini disebutkan oleh Imam Abu Daud, Nasa'i, Imam Ibn Hajar Asqalani dalam kitab Talkhis. Qala Syekh Ibn Taimin, aqal ahwali ya yakun hasanan. Syekh Ibn Taimin mengatakan riwayat ini paling sedikitnya hasan. Syekh Ibn Taimin mengatakan ini dalam kitab Syarhul Mumti'. Yang berikutnya, walannahu la yu'man yakun fihi hayawan fayudhi. Atau kemungkinan yang kedua, di lubang itu terdapat hewan yang tentunya ketika seorang buang hajat di lubang tersebut akan menyakiti hewan itu. Dan kita tidak boleh menyakiti manusia dan juga tidak boleh menyakiti apa? Hewan. Masya Allah, agama kita agama yang rahmah. Sampai pun kepada hewan. Aw yakuna maskal jin fayudihim. Atau lubang itu adalah tempat tinggal jin, maka dia yang kencing di situ akan mengganggunya. Hakadha qawm muslim. Yukrahu ayyadukhlal khalabi syekhi dhikrun ila lihajah. Dimakruhkan membawa sesuatu yang mulia. Mushaf Al-Quran. Atau membawa kitab hadis ke dalam tempat buang hajat. Dikarena Nabi sallallahu alaihi wasallam kan itu dakhalul khala wa dakhatamahu. Dikarenakan Nabi ketika masuk ke tempat untuk buang hajat beliau melepaskan cincinnya, dikarenakan cincinnya terdapat lafaz beliau Muhammad Rasulullah. Dilepas. Dikarenakan ini aturan agama. Jangan engkau menghinakan Al-Qur'an atau menghinakan kalamut thayyib, lafaz Allah Akbar, lafaz subhanallah atau kalimat la ilaha illallah. Yang itu ada pada syariat kita, kalimat-kalimat thayyibah hendaknya dilepas ketika Anda mau masuk dalam tempat tersebut. Para ulama merinci dalam hal ini kaum muslimin, amma indal haja wa darura, adapun ketika memang dibutuhkan sekali dan itu darurat. Kita di terminal umpamanya, kita bawa mushaf, kita bawa tas, kita bawa baju, kita bawa uang. Gimana ini? Kalau ditaruh di luar bisa berbahaya, hilang. Bolehkah dibawa ke dalam? Sebutkan di sini falabasa bihi. Kalau itu darurat tidak mengapa. Kal hajat ila dhuhul bil awraqil naqdiyah, seperti membawa uang. Uang-uang kertas kadangkala ada lafad Allah, ada lafad la ilaha illallah, ada lafad tertentu yang itu mulia. Itu sesuatu yang daruri. Tidak bisa ditinggalkan di luar. Kenapa? Bisa hilang. Alladhi fiha ismullah fa'inna tarikahu kharijan kana urdat lisarq tulisyan. Itu bisa hilang atau lupa. Di sini kaum muslimin, Asy'ubaid al-Jabiri. Ini sudah bunyinya, tapi tidak mengapa barang. Sedikitlah. Tanggung. Kalau kamu membawa mushaf, beda hukumnya ketika mushaf itu di dalam tas dengan kau membawa mentendengnya, atau kau meletakkan di bajumu sehingga nampak. Hendaknya jangan nampak. Hal itu memang darurat harus dibawa. Bisa dipahami hadirin? Ya, kita bawa tas, mau ditaruh tidak ada kitabnya. Kitabnya itu berbagai macam lafad-lafad yang mulia. Bagaimana ini? Bawa. Kalau seandainya ada orang yang amanah, teman kita titipkan. Aman. Kadang-kala kita khawatir karena di kota besar, orang ambil barang semuanya, itu hilang semuanya. Padahal itu adalah kitab yang akan kita kaji. Bagaimana hukumnya membawa HP? Yang di situ ada mushafnya. Ada aplikasi mushaf Al-Quran. Ada tidak? Kadang-kala? Ada. Bolehkah? Dijawab oleh para ulama, boleh. Kenapa boleh? Karena itu bentuknya bukan mushaf. Bentuknya HP. Mushafnya di dalamnya dan tidak terwujud di luar. Kecuali jika lo wallpapernya di situ adalah lafaz bismillahnya. Itu sangat khawatir sekali. Untuk ketika ada nada dering dan muncul itu nyala, tertulis bismillahirrahmanirrahim dalam keadaan Anda di dalam WC umum. Demikian pula nada dering menggunakan ayat Al-Quran dijauhi. Dihindari itu ekom sini. Bukan menunjukkan kebencian kepada Al-Quran, bukan. Tetapi ini ada. Bisa jadi ketika seorang Al-Quran dibaca belum lengkap, sudah dia putuskan. Terputus bacaannya. Berbahaya. Jangan seperti itu. Atau menjadikan itu sebagai nada dering yang kau hinakan. Engkau tidak perhatikan bacaannya. Engkau tidak mendengarkannya. Tapi bunyi. Setelah kau bunyi, bukan untuk didengarkan. Untuk diputuskan. Ini hendaknya dihindari. Apalagi sedang buang hajat. Bunyi. Qul huwallahu ahad Allah. Gimana? Tadarus kau nang jero wesek. Hendaknya dijauhi. Wallahu a'lam bishawab. Demikian bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat kita semuanya, lebih dan kurang kami maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.